Apa hukum seorang mengucapkan ini apa tingkat dewa? Ya, wallah alam yang seperti ini. Kalau mengomentari sesuatu ini sudah tingkat dewa. Tidak boleh ya. Karena ucapan itu mengandung apa? Disadari atau tidak mengandung keberadaan dewa-dewa itu, sesembahan-sembahan musyrikin tersebut. Ya, dan mengandung secara tidak langsung mengakui kedudukan tinggi pada dewa-dewa tersebut. Padahal kita tahu itu adalah sesembahan orang-orang musyrikin. Entah wujudnya apa, seperti apa juga enggak jelas. Dan kita harus meyakini kebatilannya dan kehinaannya. Ya. Kita harus meyakini itu. Sehingga hati-hati jangan mengucap kata-kata seperti itu. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh mengucapkan seperti itu.